Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki pembahasan tentang ahkamul makhsusi bil madhi wad dhammi, hukum-hukum dari al-makhsus, yaitu lafaz yang dikhususkan oleh fi'il madh ataupun fi'il dham, hukum-hukum lafaz yang dikhususkan atau makhsus oleh fi'il madh yaitu pujian, ataupun fi'il dham yaitu celaan. Kita lihat hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Awalan ni'ma wa bi'sa. Yang pertama berkaitan dengan fi'il ni'ma dan bi'sa. Ya, silakan perhatikan ketentuannya. Yudkarul makhsusu bil madhi awil dhammi ba'da fa'ilin ni'ma wa bi'sa. Nahu ni'mar rajulu Abu Bakrin wa nahwu bi'sar rajulu Abu Lahabin. Al-makhsus atau lafaz yang dikhususkan oleh fi'il madh yaitu pujian ataupun dham yaitu celaan, itu disebutkan setelah fa'il dari ni'ma dan bi'sa. Kita lihat contoh. Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Perhatikan contoh ini terlebih dahulu. Apa kalimatnya? Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Ketentuannya adalah maksudnya itu disebutkan setelah fa'il dari ni'ma atau bi'sa. Maka pada contoh ini kita lihat ada fi'il ni'ma, ada fa'ilnya berupa ar-rajulu, dan Abu Bakrin ini adalah maksudnya. Jadi maksudnya itu disebutkan setelah apa? Setelah fa'ilnya. Wa nahwu, dan contoh yang lain yang berkaitan dengan bi'sa. Bi'sar rajulu Abu Lahabin. Yaitu fi'ilnya adalah bi'sa, ar-rajulu adalah fa'ilnya bi'sa, dan Abu Lahabin adalah maksudnya. Ya, kalau kita ulangi, ni'mar rajulu Abu Bakrin. Sebaik-baik orang laki-laki adalah Abu Bakar. Abu Bakar ya. Bi'sar rajulu Abu Lahabin. Sejelek-jelek orang laki-laki adalah Abu Lahab. Dalam hal ini maksudnya adalah Abu Bakrin dan Abu Lahab. Di mana dia disebutkan? Disebutkan adalah setelah fa'ilnya, baik dari ni'ma maupun bi'sa. Kita lihat i'rabnya. Fayu'rabu 'ala annahu mubtada'un. Maka dia di i'rab sebagai mubtada. Ya, dia di i'rab menempati sebagai mubtada. Apanya? Maksudnya tadi. Abu Bakrin adalah mubtadanya. Abu Lahabin juga mubtadanya. Wal jumlatu qablahu khabarun. Sedangkan jumlah yaitu contoh pertama ni'mar rajulunya dan contoh kedua bi'sa rajulunya, itu adalah khobarnya. Ya. Sehingga simpelnya, misalnya ni'mar rajul Abu Bakrin, ya ni'mar rajul Abu Bakrin, ni'mar rajul khobar muqaddam, Abu Bakrin mubtada muakhir. Bi'sa rajul Abu Lahabin, bi'sa rajul khobar muqaddam, Abu Lahabin mubtada muakhir. Itu cara pertama. Wa yajuzu an yu'raba khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban taqdiruhu al-mamduhu Abu Bakrin wal madmumu Abu Lahabin. Dan boleh juga makhsusnya itu dia di i'rabi sebagai khabar bagi mubtada yang wajib dibuang. Sehingga takdirnya kira-kira dari lafadznya adalah al-mamduhu. Ya, ada al-mamduhu. Kemudian Abu Bakrin khobarnya. Al-mamduhu ini mubtadanya nih, tapi mahdhuf. wal madmumu Abu Lahabin. Al madmum ini mubtadanya tapi di mahdhuf. Jadi ada dua cara mengi'rab. Dan yang cara ini, yang kedua ini sudah kita singgung ketika pembahasan mubtada khobar gitu. Kemudian kemudian qad yataqaddamul makhsusu fa yuta'ayyanu kaunuhu mubtada'an. Terkadang makhsusnya itu didahulukan. Maka ketika itu makhsusnya dia sebagai mubtada. Fa yuta'ayyanu kaunuhu mubtada'an. Ketika itu dipastikan tidak ada kemungkinan yang lain bahwasanya maksudnya sebagai apa? Mubtada. Kita lihat contohnya. Nahu Zaidun ni'mar rajulu. Coba kita lihat mana maksud pada kalimat ini? Maksudnya ini Zaidunnya ini. Ya, di sini maksudnya didahulukan. Ketika itu kita mengi'rabnya Zaidun dia sebagai mubtada dan ni'mar rajulu sebagai khobarnya. Tidak ada kemungkinan yang lain, itu makna yuta'ayyanu ya. Jadi dipastikan Zaid itu mubtada dan ni'mar rajulu khobarnya. Ya beda kalau tadi ya maksudnya diakhirkan, maka ada dua kemungkinan tadi. Tapi ketika maksudnya didahulukan, maka hanya ada satu kemungkinan ditakyin bahwasanya maksudnya dia sebagai mubtada. Taqulu fi i'rabi hadhihi al-jumlati, engkau menyebutkan, mengatakan atau engkau mengi'rab kalimat ini adalah cara mengi'rabnya Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Zaid ya Zaidun adalah mubtada yang di rafa', tanda rafa'nya dhammah yang tampak jelas. Ni'mah fi'lun madin jamidun mabniyun 'alal fathi. Ni'mah adalah fi'il madhi jamid yang mabni menggunakan fathah. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu wal jumlatu al-fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarun. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang di rafa'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wal jumlatu al-fi'liyatu, sedangkan jumlah fi'liyahnya fi mahalli raf'in khabarun, pada posisi rafa' dia sebagai khabar ya. Sehingga kalimat Zaidun ni'mar rajulu Zaidun mubtada, jumlah ni'mar rajulu khabar. Itulah hukum yang berkaitan dengan makhsus bagi ni'mah dan bi'sa. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang kedua tsanian habbada wala habbada. Untuk habbada dan la habbada, maka di sini hanya ada satu ketentuan, la yataqaddamul makhsusu bil madhi aw dhammi ala habada wala habada. Ya, tidak pernah makhsusnya itu didahulukan. Ya. Makhsus atau yang dikhususkan oleh fi'il madh ataupun fi'il dham itu didahulukan terhadap fi'ilnya itu habada dan la habada. Jadi senantiasa makhsusnya itu diakhirkan. Kenapa? Karena la yataqaddamul makhsusu, tidak pernah didahulukan makhsusnya. Selalu apa? Diakhirkan. Bal yata'akhkharu anhuma, bahkan atau akan tetapi diakhirkan dari keduanya. Artinya habadanya di depan, lah badanya di depan, tidak pernah dibalik. Beda dengan ni'mah dan bi'sa ya, itu bisa dibalik. Tapi kalau ini enggak bisa. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana pada contoh yang sudah lewat yang sebelumnya, wa yu'rabu mubtada'an, dan di i'rab maksudnya itu sebagai mubtada, wal jumlatul fi'liyatu qablahu khabarun lahu, sedangkan jumlah fi'liyahnya adalah sebagai jumlah fi'liyah yang sebelumnya dia adalah sebagai khabarnya. Ya, untuk mengingatkan ya, contoh bagi habbadha wal habbadha ini. Habbadha sidqu la habbadhal kadhibu. Ya, di sini maksudnya selalu diakhirkan. Ya, la yataqaddam, tidak didahulukan. Ya. Maka as-sidaqunya sebagai mubtada, al-kadzibu juga sebagai mubtada, habbadza dan lahabbadzanya sebagai khobarnya. Ya. Untuk habbadza dan lahabbadza cuma ada satu bentuk tersebut. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah namadziju mu'arabatun, contoh-contoh kalimat yang di-i'rab atau cara meng-i'rab ini. Dan untuk bisa lancar meng-i'rab, maka caranya adalah dihafalkan terlebih dahulu, dihafalkan ya. Jadi kita harus telaten menghafalkan. Kalau sudah hafal, maka akan mudah untuk meng-i'rab. Ya, pertama kalimat yasuruni antajtahidah. Kesungguhanmu itu membuat diriku senang. Yasuruni, yasuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafa'ihi dhammatu dhahiratu. Yasuru adalah fi'il mudhari' yang dirafa' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak jelas. Wa nunu harfu wiqayatin. Sedangkan nunnya yasuruni itu kan ada nunnya ya. Dia huruf wiqayah. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak memiliki posisi i'rab, dan itu kunci. Yang namanya huruf pasti ya, yang namanya huruf itu pasti dia tidak punya posisi i'rab. Wa ya al-mutakallimi, dan ya mutakallimnya pada kalimat yasuruni dhamiru nasbin muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Dia adalah dhamir nasab muttasil mabni menggunakan sukun pada posisi nasab sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Ya surruni, ya mutakalimnya ini adalah maf'ul bihnya. Kemudian anta jatahidah, an harfu nasmin mabniun ala sukuni. Annya adalah huruf nasab mabni sukun. Tajtahidah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Tajtahidah adalah fi'il mudhari' yang dinasab oleh an. Wa alamatun nasbihil fathatu zahiratu, dan tanda nasabnya wa alamatun nasbihil fathatu zahiratu adalah fathah yang tampak jelas. Tajtahida itu kan fathahnya zahirah. Dan antajtahida ini adalah namanya masdar muawwal. Wal masdarul muawwalu antajtahida fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan masdar muawwal berupa antajtahida itu pada posisi rofa dia sebagai fa'il. Ini kalimat yang pertama. Kemudian kita lihat cara mengirab kalimat yang kedua. Lahabbada al-kadhibu. Evan yang ini nomor dua ya. Yang kedua najahati talibatu. Ya, najahati talibatu. Ya, para siswi itu sukses atau naik kelas ya. Najahati gitu kan tulisannya gitu, maka i'rabnya najaha fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Najaha dia fi'il madhi mabni fathah, wa ta'u 'alamatu ta'nisi, sedangkan ta'nya itu tanda ta'nis, tanda menunjukkan perempuan. Harfun mabniun 'ala sukuni, dia huruf mabni sukun. Najahat asalnya ya disukun ta'nya itu, wa hurika bil kasri man'an liltiqa'i sakinaini, dan diharokati dengan kasroh, diberi harokat kasroh, tadinya najahat menjadi najahati. Man'an liltiqa isakinaini, karena terhalang bertemunya dua huruf yang bersukun. Dua huruf bersukun ketemu, ini enggak bisa diucapkan, terhalang untuk apa namanya dibaca, maka diberi harokat kasroh. Najahat atau libat, gimana cara membacanya? Kan enggak bisa, maka tambahkan kasroh. Kasrohnya lil khifah, untuk meringankan bacaan. Maka menjadi najahatit talibatu. Diistilahkan wahurika bil kasri man'an lil tiqa isyakina ini. Kemudian at-talibatu fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. At-talibatu adalah fa'il yang dirofa, tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas. Itu yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, la habbadzal kadzibu. Ya, la habbadzal kadzibu. Ya, sejelek-jelek perkara adalah kedustaan. Ya, la habbadzal kadzibu. Ya, ini untuk pencelaan terhadap al-kadzib. Bahwasanya al-kadzib, dusta, bohong itu adalah perkara yang yang jelek, yang buruk. La habadzal kadzibu. Kita lihat cara mengi'rabnya. La harfu nafyin mabniun ala sukun ila mahalla lahu min al-i'rabi. La adalah huruf nafi mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Maksudnya tidak punya posisi i'rab, dia bukan dalam keadaan rofa, bukan dalam keadaan nasab, bukan dalam keadaan jer, bukan dalam keadaan jazm. Intinya tidak punya posisi i'rab. Habada, habba fi'lun madhin jamidun mabniun alal fathi. Habada dirinci, habanya fi'il madhi jamid mabni menggunakan fathah. Dha'nya ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali rafin fa'ilun. Sedangkan dha'nya isim isyarah mabni sukun pada posisi rafa sebagai fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahali rafin khobarun muqaddamun. Jumlah fi'liyah yaitu la habada itu pada posisi rofa sebagai khobar yang didahulukan. Kemudian al-kadhibunya, al-kadhibu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Sedangkan al-kadhibu dia mubtada yang diakhirkan, yang di rofa, tanda rofa-nya dhammah yang tampak jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, ni'mas sadiqul kitabu. Sebaik-baik teman adalah kitab. Ya, i'rabnya ni'ma fi'lun madhin jamidun mabniun 'alal fathhi. Ni'ma adalah fi'il madhi jamid mabni fathah. As-sadiqu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamm wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Sedangkan as-sadiqu adalah fa'il yang dirofa, tanda rofa-nya dhammah yang tampak jelas. Kemudian wal jumlatul fi'liyatu. Jumlah fi'liyah ini ni'ma sadiqu fi mahalli raf'in khobarun muqaddamun, dia pada posisi rofa karena sebagai khobar yang didahulukan. Ya, sebagaimana tadi lahabada juga khobar yang didahulukan. Sedangkan yang terakhir al-kitabu mubtada'un muakhkharun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Al-kitabu adalah mubtada yang diakhirkan, yang dirofa, tanda rofa-nya dhammah yang tampak jelas. Ya, demikian ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hukum bagi makhsusnya fi'il madah ataupun fi'il dham. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.